Halo semuanya, sahabat inspirasi. Kita di kesempatan kali ini agak relax ya, agak santai aja. Alhamdulillah, ternyata Allah itu masih memberikan saya kesempatan untuk terus bisa berbagi kepada Anda semua, orang-orang yang selalu senang mendapatkan ilmu, orang-orang yang selalu senang mencari wawasan dan pengetahuan di YouTube. Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan di kesempatan kali ini, walaupun kita agak santai, tapi kita akan membahas sebuah topik, yaitu adalah bagaimana cara bergaul yang baik agar kita disukai oleh banyak orang. Halo semuanya, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Beberapa waktu lalu, saya sudah pernah membuatkan teman-teman semua sebuah video yang judulnya adalah cara menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Di sana sudah sangat jelas ya, bahkan banyak sekali yang nonton. Kalau nggak salah sekarang itu udah sampai 80 ribuan lebih gitu ya yang nonton, dan saya sangat senang terhadap apresiasi dari teman-teman semua yang sudah menonton. Nah, di video itu saya menjelaskan 5 cara ya, menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Nah, ini mungkin adalah bagian daripada video itu. Tapi di sini kita lebih fokus kepada cara kita bergaul. Cara kita bergaul kepada orang lain. Karena kita hidup di dunia ini yang nggak sendiri. Kita kembali kepada sosialnya kita. Kita bermasyarakat. Kita nggak lepas dengan tetangga. Kita nggak lepas dengan orang lain. Keterhubungan, saling membantu, kita nggak lepas daripada itu semua. Dan sebelum saya melanjutkan video ini lebih lanjut, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Ya, jangan lupa menekan loncengnya juga, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya upload berikutnya. Dan untuk sahabat inspirasi, orang yang selalu setia nonton video saya ucapkan salam dimanapun Anda berada. Mau Anda dari Sabang sampai Merauke, mau Anda dari luar negeri yang sudah sering bilang salam dari Taiwan, salam dari Malaysia, salam juga dari saya. Semoga Anda tetap menjadi pribadi yang selalu hebat, menjadi pribadi yang luar biasa. Oke, kita akan lanjut. Apa saja sih caranya kita itu bergaul? Nah, agar kita itu digemari oleh orang lain. Nah, di sini ternyata ada 5 cara. Yang pertama, yaitu adalah berikan kesan yang baik kepada orang yang baru Anda kenal. Memberikan kesan yang baik, contohnya, kalau Anda ketemu dengan orang, senyum, ramah, ya. Anda pun saya rasa kalau ketemu dengan orang lain, ini Anda kenal dengan orang baru misalkan ya. Anda bilang, halo, selamat pagi bro, Anda baru kenal. Tapi ekspresi orang yang Anda baru ketemu ini udah kayak nggak enak gitu. Udah kayak nggak akrab dengan Anda. Gitu. Udah kayak orang yang nggak mau kenal. Anda pun akan merasa kurang enak. Nah, sebaliknya apabila Anda seperti itu kepada orang lain, ada orang lain yang tiba-tiba bertanya kepada Anda, misalkan ada dia nanya jalan, katakanlah seperti itu. Tahu jalan ini enggak? Tahu rumahnya ini enggak? Terus sedangkan respon Anda kurang baik, ya orang enggak akan pernah bisa suka dengan Anda. Sense, ya, rasa daripada pertemuan pertama, itu menentukan bagaimana hubungan Anda dengan orang lain. Kalau ketemu Anda itu, pertama kali ketemu dengan orang lain, sudah menimbulkan hawa-hawa yang positif gitu ya, rasa-rasa yang positif, suasana yang baik, maka seterusnya Anda itu dikenal sebagai orang yang insya Allah positif juga. Nah, janganlah Anda itu awal ketemu dengan orang, udah kesannya negatif, maka seterusnya bisa jadi Anda juga akan dikenal negatif oleh orang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, jangan salah tangkap, jangan salah mengartikan. Wah, ini Bang Roli bilang mampu berkomunikasi dengan baik, ini saya loh, saya nggak bisa ngomong, jangankan public speaking, ngomong dengan temen aja saya udah nggak lancar. Bukan itu yang saya maksud. Tapi mampu berkomunikasi dengan baik ini, maksud saya seperti ini. Anda mau pakai bahasa daerah Anda, Anda mau pakai bahasa manapun yang Anda kuasai, yang terpenting itu komunikasinya bukan hanya dari segi cara Anda ngomong lancar, nggak gitu. Tapi etika Anda ngomong kalau sama orang tua bagaimana, kalau dengan teman-teman seperti apa, itu yang saya maksudkan. Bukan hanya sekedar Anda itu harus cerdas public speaking, cerdas ngomong dengan teman. Ya nggak seperti itu juga. Tetapi basicnya komunikasi dengan baik itu adalah etika ngomong dengan orang, bahasa yang digunakan, bahasa yang halus gitu ya, bahasa yang sopan. Maka pada saat Anda bergaul dengan orang yang di luar, orang luar pun akan menjadi senang, akan menjadi bangga dengan Anda punya teman yang baik, yang sopan, yang tutur katanya dijaga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah memahami orang lain. Di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan, kita harus mendengarkan orang lain. Kita harus mendengarkan curhatan dari orang lain, keluh kesah orang lain. Karena kalau kita nggak mendengarkan keluh kesah teman kita nggak akan pernah paham dengan teman kita. Seringkali saya menemukan teman-teman yang kadang curhat kepada saya, Rol, aduh saya ini begini Rol, saya ada masalah begini-begini. Nah saya dengarkan mereka, saya telaah. Nah dari apa yang saya dengar keluh kesah mereka itu, saya coba simpulkan. Oh mungkin solusinya seperti ini. Ya kalau kamu bisa mengambil solusi dari saya silahkan. Tapi sebaiknya menurut saya, dalam pandangan saya, solusinya seperti ini. Berikan teman-teman Anda itu kayak jawaban yang bisa membuat mereka itu menjadi tenang. Dan Anda itu harus memahami dia. Jangan hanya Anda saja yang mau dipahami. Sedangkan Anda sendiri tidak mau memahami orang lain. Ya. Nah selanjutnya, yang keempat yaitu adalah semakin Anda banyak teman, semakin baik untuk Anda. Saya sering mengatakan kepada teman-teman saya, bro, semakin kita itu punya banyak teman, kita itu semakin banyak rezeki. Lah, kenapa kok kita semakin banyak rezeki? Nah, contoh sederhana. Anda pergi keluar, ya, naik sepeda motor. Jalan-jalan ini. Nah, di tengah jalan, ban Anda itu bocor. Atau motor Anda itu mogok. Tiba-tiba, dan kebetulan, Anda itu mogok di dekat rumah teman Anda. Akhirnya Anda menghubungi, bro, ban saya bocor, motor saya mogok di dekat rumahmu. Bantu saya dong, jemput saya bentar gitu. Anda pun dibantu karena teman. Nah itulah kenapa saya mengatakan teman adalah rezeki. Kadang-kadang kalau kita butuh bantuan mendadak itu tiba-tiba ada teman yang dihubungi, yang bisa dihubungi. Nah itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Dan kita wajib mensyukurinya. Contoh lagi misalkan, Anda keluar nggak sempat beli makan di warung di mana ya. Nah, tiba-tiba Anda punya teman nih, disuruh langsung mampir ke rumah. Bro, kamu di mana? Saya di sini. Aduh, dekat rumah saya. Mampir aja ke rumah. Akhirnya tanpa Anda minta makan pun Anda bakalan dikasih karena Anda itu temannya. Orang Indonesia itu saya mengatakan banyak yang ramah. Orang Indonesia banyak yang ramah, apalagi seorang sahabat, seorang teman. Saya nggak yakin kalau Anda datang ke rumah sahabat Anda, teman Anda nggak dikasih makan, nggak yakin. Nah, ini bukan saya mengartikan bahwa kita punya teman biar ada yang kasih makan, biar ada yang ini. Nggak seperti itu, cuman itu adalah nilai tambahnya saja. Tetapi yang terpenting, kita memperbanyak saudara, kita memperbanyak keluarga. Anda punya teman di luar pulau dari tempat Anda, Anda punya teman dari luar kota Anda, itu bagus malah. Jadi banyak teman, banyak saudara, banyak yang bisa kita bantu. Kalaupun kita nggak dibantu orang, minimal kita bantu orang. Nah itu yang keempat. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah bergaullah dengan membawa niat yang baik. Usahakan kalau Anda ingin bergaul dengan orang, itu niatnya itu dijaga dulu gitu ya. Oke, niat saya bergaul dengan orang ini, saya itu kepengen merubah lingkungan orang-orang yang dulunya di kalangan teman-teman saya ini menjadi kurang baik. Itu saya rubah menjadi lebih baik lagi. Itu niat yang harus dibawa. Kalau niat Anda udah negatif, contoh, saya mau berteman dengan orang ini, saya ingin memanfaatkan dia. Ya, saya ingin memanfaatkan dia. Jangan. Tapi coba niat yang harus Anda tanamkan di sana adalah niat yang positif. Kalau memang Anda bergaul dengan orang baru yang kurang baik, usahakan ajak dia. Ayo bro, kita ke jalan yang lurus, misalkan seperti itu. Ayo bro, kita ke arah yang lebih baik. Kalau teman Anda biasanya suka minum-minum, ya Anda ajak. Ayo bro, nggak usah minum seperti ini. Ayolah kita rubah diri kita. Ayolah kita rubah pribadi kita menjadi hebat. Menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Nah, saya di sini bukan adalah orang yang paling sempurna, tapi setidaknya saya ingin mengajak orang untuk sukses berjamaah. Untuk bareng-bareng berubah berjamaah. Nah, ketika Anda menerapkan niat yang baik, seterusnya kemanapun, dimanapun Anda berada, Anda nggak akan mudah terombang-ambing. Ini yang harus Anda perhatikan. Orang itu banyak yang awal-awalnya baik, ya, lugu, tiba-tiba salah pergaulan, dia malah ikut-ikutan kayak teman-temannya. Nah, seharusnya itu seperti apa? Buat sebuah dasar, fondasi dalam diri Anda. Sehingga Anda mau bergaul dengan siapapun, tetap niat Anda itu bukan Anda yang dirubah sama orang, tapi Anda yang harus merubah orang. Saya nggak mau dirubah sama orang, justru sayalah yang harus merubah orang lain. Nah, sikap seperti inilah yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda. Ya, teman-teman. Nah, jadi itulah kelima cara bergaul yang baik, ya, agar Anda mudah disenangi, digemari oleh orang lain. Apa yang saya sampaikan ini, ya, sebenarnya hanya untuk memancing Anda semua untuk ayo bergerak. Ayo berjuang menjadi pribadi yang lebih positif. Ayo berjuang menjadi pribadi yang lebih hebat. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Buat teman-teman, sahabat inspirasi yang follow media sosial saya, baik Facebook maupun Instagram, terima kasih. Yang selalu like status saya, berkomentar di status-status saya, terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum memfollow media sosial saya seperti Facebook, Instagram, yuk klik di deskripsi di bawah, terdapat link media sosial saya. Silakan Anda klik agar Anda bisa terhubung dengan saya. Terima kasih. Saya Rolo Zubiawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu salam inspirasi.